أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang paling terhormat, paling mulia atas Allah taala dari doa. Maka kita tidak boleh meremehkan doa. Seorang muslim tidak pantas mengatakan sudah cukup kita berdoa, sekarang ini bukan saatnya kita berdoa, sekarang ini saatnya kita melakukan aksi. Sampai kapan kedzaliman itu akan berhenti kalau kita tidak melakukan aksi? Sampai kapan kecurangan itu akan terus terjadi kalau kita hanya berdiam diri dan berdoa saja tanpa melakukan sesuatu, tanpa berbuat sesuatu? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas tadi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang paling terhormat, paling mulia di sisi Allah dari doa. Doa adalah ibadah yang agung, karena dalam doa itu ada bentuk ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Dalam doa seorang muslim menampakkan betapa butuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam doa seorang muslim secara tidak langsung mengakui betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Dalam doa mengandung unsur kepasrahan atas segala ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan doa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Jangan dikira tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jangan menyepelekan doa hanya karena melihat orang yang berdoa itu diam diri, tidak melakukan sesuatu apapun, hanya duduk mengangkat kedua tangannya kepada Allah atau ke atas. Sungguh, di balik doa ada kekuatan. Pengaruhnya sangat besar dalam mendatangkan berbagai macam kebaikan.